وكذلك غير مفرد ينقسم إلى قسمين جملة وشبه جملة. Begitu juga nanti jumlah juga terbagi dua dan syubuh jumlah terbagi dua. Kemarin kita bahas bahwa khobar mufrad ada yang jamid dan ada mushtaq. Apa bedanya? Khobar jamid yaitu khobar yang berupa isim apa? Isim jamid yang mana dia tidak mengandung dhamir. Dia tidak mengandung dhamir yang kembali ke mubtada. Sedangkan khobar mushtaq, mufrad mushtaq, yaitu yang apa, yang di dalamnya ada mengandung dhamir, yang di dalamnya mengandung kata sifat dan mengandung atau membawa dhamir, yang dhamirnya kembali ke, bisa kembali ke mubtada atau tidak. At-tilmizu mujtahidun, at-tilmizu mujtahidun. Ini khobar mushtaq. Bisa juga berarti di sini mujtahidun mengandung dhamir huwa, yaitu kembali ke at-tilmiz lagi. Ya, mengandung dhamir huwa. Beda dengan kalau kita katakan at-tilmizu mujtahidun abuhu. Mujtahidun abuhu. Maka di sini mujtahidun merofakkan isim, merofakkan fa'il. Merofakkan sebuah fa'il. At-tilmizu mujtahid dan yang lain. Dan kaidah kemarin kalau dia mengandung dhamir yaitu ketika khabarnya mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, sighah balaghah, sifat musyabbahah dan isim taftil, maka dia harus sesuai dalam mufrad musanna jamak dan mudzakkar muannas. Sedangkan jika tidak mengandung dhamir, maka boleh sesuai dan boleh tidak. Sebenarnya kalau perinciannya panjang, tapi tidak usah dulu dirinci. Ada pembahasan khususnya ini di matan afiyah. Ada khilaf-khilafnya panjang juga di pembahasan ini. Kita masuk ke al-khobar jumlah. Khobaru jumlah. Khobar yang berupa jumlah. Semoga kita bisa selesaikan pembahasan tentang khobar. Nanti kita selesaikan pembahasan kana dan ya kana wa akhwati. Ya, kita manfaatkan waktunya. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan kita dalam memahaminya. Nah, fadl. Iqra. Amin. Zar. Al-khabaru jumlati huwa jumlatu. Al-khabaru jumlatu huwa ma kana jumlatun makana jumlatun atau jumlatan jumlatun atau jumlatan yang berupa jumlah fi'liyah berarti khobarnya ya khobar kana makana jumlatan fi'liyatan atau ismiyatan nahwu Allahu yastahzi'u bihim ala aliyun aliyun abu aliyun abu ghanib ghaniyun Allahu yahkumu ma yahkumu ma yuridu al-mu'minu khuluquhu hasan hasan ma wa yashtarit wa yusharatkan Mustami latan ya rabbatuha itu ala rabbatin ya rabbatuha bil mubtada ya mubtada ahsan al khabar jumlah khabar jumlah ya khabar jumlah dan khabar syibhu jumlah al khabar jumlah qala al muallif hafizallahu taala al khabar jumlatu huwa ma kana jumlatan fi'liyatan aw ismiyah yaitu yang berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya adalah Allah yastahzi'u bihim. Ini Allah mubtada, khobarnya mana? Yastahzi'u bihim. Ini khobar jumlah fi'liyah. Allah memperolok mereka. Wallahu yahkumu ma yuridu. Allah menghukumi apa yang dia inginkan. Nah, di sini kalau iktibas, kalau mengambil contoh dari surat Al-Maidah, harusnya adalah inna allaha yahkumu ma yuridu, bukan pakai waw, dipakai inna. Al-Maidah ayat 1 ya. Inna allaha yahkumu ma yuridu, pakai inna. Ya. Kalau pakai inna berarti yahkumu ma yuridnya jadi khobar inna, jadi bukan khobar dari Allah, tapi khobar inna. Inna allaha yahkumu, khobar jumlah fi'liyah, tapi jadi khobar inna. Kalau kita pakai inna, kalau memang mengambil dari contoh ayat, karena contoh ayat yang benar adalah inna, bukan pakai waw. Sesungguhnya Allah itu menghukumi ma di sini sebagai maf'ul bih, apa yang dia inginkan. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu bapaknya kaya, jadi khobarnya mana? Abuhu ghaniyun, jumlah apa? Ismiyah, mubtada khobar. Al-mu'minu khuluquhu hasan. Mukmin itu akhlaknya baik, khobarnya adalah khuluquhu hasan, jumlah apa? Ismiyah. Apakah semua jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah bisa jadi khobar? Ada syaratnya. Qala al-mu'allif wa ishtaratu fil jumlatil waqi'ati khobaron, disyaratkan di dalam jumlah yang terletak sebagai khobar, antakuna mustamilatan, dia harus mengandung rabit. Antakuna mustamilatan, dia harus terkandung di dalamnya, di dalam jumlah tersebut, rabit ala rabit, sebuah rabit. Yarbatuha bil mubtada, yang mengikatnya, rabit pengikat yang mengikatnya dengan mubtada. Rabit. Apa itu rabit? Robit adalah sesuatu yang mengikat, ya, sesuatu yang terdapat di dalam khobar, yang harus ada di dalam khobar, yang khobar itu khobar jumlah, yang mana dengan adanya robit ini, maka kita tahu bahwa dia adalah khobar bagi mubtada. Robit ada berapa macam, yang paling terkenal adalah domir. Robit ada beberapa macam. Pertama adalah domir. Robit ada empat macam sebenarnya. Pertama adalah rob, domir. Jadi di dalam khobar jumlah, ismiyah atau fi'liyah, harus ada domir yang kembali ke mubtada. Harus ada domir yang kembali ke mubtada. Kalau kita lihat contoh sebelumnya, contoh di halaman sebelumnya, Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Khobarnya adalah yastahzi'u bihim, ada rabit yang menghubungkannya dengan mubtada, yaitu apa? Domir huwa yang terletak di yastahzi'u, domir mustatir. Begitu juga aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu bapaknya kaya. Abuhu, ada domir hu di sana di khobar, yang mana hu-nya ini kembali ke Ali. Ya. Kalau misalnya tidak ada rabit, tidak ada hu. Ya, misalnya apa? Maka jumlahnya jumlah ajnabi, jumlahnya enggak ada hubungannya. Misalnya apa? Aliyun Zaidun Waniyun. Misalnya Aliyun Zaidun Waniyun. Ali terus Zaid kaya. Ada apa? Bisakah Zaid kaya di sini mengkhobarkan Ali? Tidak bisa. Makanya disyaratkan harus ada dhamir. Aliyun abuhu waniyun. Al-mu'minu khuluquhu hasanun. Khuluquhu ada dhamir hu. Kembali ke al-mu'min. Baik dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus ada apa? Robit. Dan ada robit-robit yang lain. Yang terkenal adalah domir. Robit yang lain seperti isim isyarah. Ya. Walibasu taqwa dzalika khair. Dzalika khair, terdapat isim isyarah di sana yang apa? Mengisyaratkan si mubtada. Maka yang bisa isim isyarah, bisa lagi adalah mengulang lafaz al-qari'atu mal-qari'ah. Al-Qari'ah, jawab khobar ya Al-Qari'ah. Kemudian bisa juga yang lain, yaitu umum lafzi. Zaidun ni'mar rajul. Dan terkadang tidak butuh robit kalau misalnya khobar itu adalah mubtada itu sendiri. Kalau khobarnya adalah mubtada itu sendiri, maka enggak butuh robit. Enggak butuh robit. Misalnya apa? Qawli la ilaha illallah. Qawli la ilaha illallah. Ucapanku adalah la ilaha illallah. Maka kalau kalimatnya seperti ini, tidak butuh robit. Tapi yang paling sering ya robit adalah apa? Domir. Domir. Mau domirnya mustatir atau domirnya baris, domir yang tampak, maka dia bisa sebagai robit. Ya. Al-mu'minuna apa? Yusalluna fil masjid. Al-mu'minuna yusalluna fil masjid. Al-mu'minuna yusalluna. Yusalluna di sana. Pakai yusalluna. Tidak boleh al-mu'minuna apa misalnya? Yusalli saja. Yusalli. Nah, ini tidak ada robit nanti. Tidak ada robit. Al-mu'minun ya jamak. Yusalluna harus jamak juga. Harus jamak juga. Sesuai. Hindun tazhabu. Hindun tazhabu ilal ilastufi. Boleh tidak hindun ya tazhabu? Tidak. Karena nanti tidak ada robit. Hindunnya perempuan, ya tazhabunya laki-laki. Ya enggak ada robit yang kembali ke si mubtada. Summa washibul jumlah. Washibul jumlati huwa makana dzarfan aw jarran wa jarran aw jarran wa majruran nahu al jannatu tahta aqdami aqdamil amhad ummahat dangil ummahat al ilmu fi suduri la fis suduri wa yara ba'da al muhati ba'du al muhati an al khabar laysa dhurfu laysa dhurfa al-mahdufa huwa kainun aw istaqarra nahu al-ma'u fi kubi fil kubi ay al-ma'u mustaqirun al-ma'u mustaqirun fil kubi al-ilmu fi suduri ay al-ilmu kainun fi suduri qala ibn Malik wa akhbaru bi dhorfin aw bi harfi jarrin nawina ma'na kainin aw istaqarr nah yang kedua adalah syibuh jumlah. Apa itu syibuh jumlah? Yang mirip jumlah, semi setengah jumlah, yaitu makana dhorfan aw jarran wa majruran, yaitu yang berubah dhorf atau jar majrur. Jadi kalau ada istilah syibuh jumlah, maka yang dimaksud adalah dhorf dan jar majrur atau jar majrur. Contoh dzarf. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di mana? Tahta, di bawah telapak kaki para ibu. Ibu-ibu. Kalau ini dinisbatkan ke hadis, maka hadisnya ada yang mendhaifkan, ada yang memalsukan ya. Kalau dinisbatkan ke hadis ucapan Nabi. Tapi ada yang mirip atau yang mirip lafadznya itu falzimha fa innal jannata tahta rijlaiha. Ada lafadz yang lain yang mirip, tapi kalau lafadznya ini maka tidak sahih dinisbatkan kepada Nabi. Ya, yang syahid adalah tahta termasuk dzaraf. Dzaraf apa? Makan. Dzaraf makan mansub. Mansub. Aqdami mudhaf ilaihnya, al-ummahati mudhaf ilaih. Contohnya jar majrur al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang ada di dalam tulisan kitab. Ilmu itu apa yang dihafal, maksudnya apa yang dihafal, bukan yang di hanya tertulis di buku. Khabarnya ada tashibu jumlahnya mana? Fis sudur jar majrur. Tapi wa ba'dun nuha, sebagian para ahli nahwu, dan inilah yang masyhur, yara berpandangan bahwa anal khabara khabar, khabarnya anal khabara khabar dalam jumlah di atas, khabar syibu jumlah itu adalah laisa dzarfa, bukanlah dzaraf atau jar majrurnya. Bukan dzaraf atau jar majrur yang menjadi khabar. Bal akan tetapi yang jadi khabar adalah muta'alliqnya. Muta'alliqnya. Bukan muta'alliq ya. Muta'alliqahuma, muta'alliqnya yang dihapus. Muta'alliq yang dihapus. Yaitu takdirnya kainun atau istaqarra. Kainun ada ada atau istaqarra menetap ya. Atau istaqarra itu menetap. Contohnya adalah al-ma'u fil kubi, air itu di dalam gelas. Sebagian ahli nahwu mengatakan bahwa fil kubi bukan jar, bukan khobar. Fil kubi bukan khobar. Jar maju bukan khobar. Yang jadi khobar mana? Mustaqirun. Ay al-ma'u mustaqirun fil kubi. Air itu menetap di dalam gelas. Air itu ada dalam gelas. Air itu berada di dalam gelas. Mustaqirun. Itulah yang menjadi khobar. Fil kubinya apa? Jar majrur muta'alliq dengan khobar mustaqirun, muta'alliq terkait, tergantung ya, dia berkaitan dengan mustaqirun ya, bukan dia sebagai khobar, tapi yang jadi khobar adalah mustaqirun, khobar mufrad. Jadi ini bagiannya adalah khobar mufrad, khobar yang satu kata, mustaqirun. Al-ilmu fis sudur, contohnya lain, ilmu itu di dalam dada. Ay al-ilmu ka'inun fis sudur, ilmu itu berada di dalam dada. Jadi bukan ilmu itu di dalam dada. Mereka mengatakan di dalam dadanya, bukan sebagai khobar. Yang jadi khobar beradanya, adanya. Ilmu itu terdapat di dalam dada. Berarti yang khobar adalah ka'inun. Jadi menurut sebagian ahli nahwu ini, yang jadi khobar adalah ka'inunnya atau mustaqirun atau istaqarra atau yang lain-lainnya yang semakna dengan itu. Misalnya kalau mu'anas berarti ka'inatun, mustaqirratun atau yang lain, istaqarra. Kalau jamak berarti nanti istaqirru, istaqarru, istaqarrat dan lain-lainnya. Berarti khabarnya adalah ka'inun atau istaqarra atau mustaqirun. Ini menurut sebagian para ahli nahwu ya. Nah, inilah yang masyhur menurut para ahli nahwu, ini yang masyhur. Sebenarnya ada di sini tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat di sini, yang mana yang jadi khabar? Yang kita kenal mana? Yang mudah, yaitu yang khabarnya adalah langsung saja fil kubinya jadi khabar. Itu ada pendapat sebagian ahli nahwu yang seperti itu. Ada juga, ada lagi yang berpendapat adalah mustaqirun fil kubi, semuanya yang jadi khabar. Mustaqirun fil kubi, semua yang jadi khobar. Ada lagi yang berpendapat khobarnya mustaqirun saja. Mustaqirun saja. Dan ini yang masyhur. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik rahimahullah berkata dalam Alfiyah, wa akhbaru bi dhorfin aw bi harfi jar nawina ma'na kain aw istaqar. Akhbaru mereka, yaitu mereka bisa jadi kembali ke ahli nahwu atau ke orang Arab. Orang Arab mengkhabarkan dengan dhorof atau dengan huruf jar. Nawina, sambil meniatkan makna kain atau istaqarra. Ya, nawina, sambil meniatkan makna kainun atau istaqarra. Jadi itu ya kaidahnya, bahwa jar majrur atau dzaraf syibuh jumlah ini butuh muta'allaq kok. Butuh dia muta'allaq, butuh keterkaitan dengan suatu fi'il. Butuh keterkaitan dengan suatu fi'il atau isim yang beramal seperti amal fi'il. Makanya misalnya di i'rab bismillahirrahmanirrahim pasti apa, habis itu dibahas apa? Kan bismillahirrahmanirrahim baru jar majrur saja. Baru jar majrur saja. Maka dia butuh apa? Muta'alliqnya. Dia muta'alliq kepada kepada fi'il atau yang semisalnya. Dan yang rajih bismillahirrahmanirrahim misalnya apa? Aktubu, aqra'u dan seterusnya. Ya. Itu pembahasan khobar. Selesai pembahasan pembagian khobar. Sebenarnya adalah wajib mendahulukan mubtada dan wajib mendahulukan khobar. Wujubun taqdimil mubtada'i. Al-aslu fil mubtada'i ayyata qaddama. Wal-aslu fil khobari ayyata akhara waqad yataqaddamu yataqaddamu ahaduhuma wujuban yata'akhkharul akharu wujuban waqad yataqaddamu al-khabaru alam tada'i jawazan fataqulu alhamdulillahi walillahi alhamdulillah. Nah, wajibnya mendahulukan mubtada. Qala al-mu'allif al-aslu fil mubtada, asal dalam mubtada itu adalah dia yataqaddama, dia itu didahulukan. Ya, dia berada di depan. Ya. Wal aslu fil khabari an yata'akhkhara. Sebaliknya asal dalam khabar adalah berada di akhir. Asal mubtada berada di depan dan asal dari khabar berada di akhir. Wa qad yataqaddamu ahaduhuma. Terkadang salah satu dari keduanya, dari mubtada atau khabar, yataqaddam mendahului wujuban adanya hukumnya wajib, fa ta'akhkharul akhir wujuban, dan yang lain diakhirkan dan hukumnya wajib secara wajib. Terkadang ada yang mubtada wajib di depan dan khabar wajib di belakang. Dan terkadang sebaliknya, apa, khabar wajib di depan, khabar wajib di depan. Terkadang mubtada wajib di depan, tapi terkadang khabar wajib di depan. Wa qad yataqaddamul khabar 'alal mubtada jawazan. Dan terkadang juga khabar berada di depan mubtada jawazan, secara boleh. Secara boleh. Jadi ada tiga kasus. Pertama apa? Khabar mendahului mubtada secara boleh. Yang kedua, khabar wajib di akhir atau mubtada wajib di depan. Dan yang ketiga, khabar wajib di depan. Yang pertama, khabar boleh di depan. Yang kedua, kalau tidak dilihat khabar, berarti khabar boleh depan. Khabar wajib di akhir dan khabar wajib di depan. Ada tiga keadaan. Fataqulu alhamdulillah, kau katakan alhamdulillah. Dan kau katakan apa? Walillahil hamdu. Walillahi alhamdu. Lillahi jar majrur khabar, alhamdu mubtada. Alhamdu mubtada. Atau menurut apa? Pendapat sebagian nahwu, lillahi jar majrur muta'alliq dengan khabar yang dihapus, alhamdu mubtada. Kapan hukumnya boleh? Kapan hukumnya boleh? Nah, enggak dirinci hukumnya boleh, yang dirinci cuma wajib. Kapan hukumnya boleh? Yaitu ketika khobar berupa syibuhu jumlah dan mubtada isim ma'rifah. Maka hukumnya boleh. Ketika khobar syibuhu jumlah dan mubtadanya isim ma'rifah. Dan mubtada isim ma'rifah. Maka pada saat keadaan ini boleh hukumnya mubtada atau khobar di awal dan boleh di akhir. Alhamdulillah boleh juga. Walillahil hamdu. Walillahi alhamdu. Kapan tadi? Tiga khobar. Syibuh jumlah dan mubtada ma'rifah. Kalau mubtada nakirah, maka nanti pembahasannya. Mubtada wajib di akhirkan. Kalau mubtadanya nakirah. Kalau tidak ada musawwil tentunya ya. Nah, alhamdulillahi walillahi alhamdu ini boleh saja. Alhamdulillah atau walillahi alhamdu. Tapi tentunya lillahi alhamdu memberikan faedah lebih, yaitu memberikan pembatasan. Lillahi alhamdu, hanya bagi Allah, Allah lah segala pujian. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah wajib mendahulukan mubtada di empat tempat. arba'ati mawadi'an. Izakana al-mubtada'i. Izakana? Izakana al-mubtada'u. Minal? Minal al-fadhi. Minal al-fadhi allati laha as-sadaratu. As-sadaratu fil kalami. Kalamil ibtidai. Kalamil ibtidai. Lahu la'abdul mu'minun. La'abdul mu'minun khairun min musyrikin. Khairun min musyrikin. Wa asma'i al-istifhami lahu man ja'a. Nah, wajib mendahulukan mubtada di empat tempat. Yang pertama, jika mubtadanya minal alfal, termasuk dari lafad-lafad yang Allah allati laha as-sadarah, yang mana dia memiliki as-sadarah. As-sadarah itu apa? Hak untuk berada di depan. Sodaroh itu harus letaknya di depan. Sodar itu apa? Dada. Harus letaknya di depan. Fil kalam, di dalam kalimat. Jika mubtada'nya adalah termasuk dari lafad-lafad, yang mana lafad-lafad ini wajib di depan. Wajib terletak di depan kalimat. Dia memiliki as-sodaroh. Seperti apa? Ketika mubtada'nya didahului lamul ibtida'. Ketika mubtada'nya dikasih lam al-ibtida'. Bukan maksudnya lam ibtida'nya sebagai mubtada'. Bukan lam ibtida'nya jadi mubtada'. Tapi maksudnya sesudah lam ibtida'nya, maka ketika ada lam al-ibtida' di depan, lam al-ibtida' li taukid, ya, lam al-ibtida' ini fungsinya taukid, maka apa? Wajib mubtada'nya didahulukan. Contohnya, ini juga kurang wow sebenarnya. Wala 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang hamba budak, laki-laki yang beriman, lebih baik daripada seorang musyrik, ya, meskipun kalian mengaguminya. Jadi ketika larangan menikahi non-muslim, menikahi orang musyrik. Nah, yang jadi mubtada mana? Abdul. Yang jadi mubtada adalah abdul. Dan abdul tidak boleh diakhirkan. Kenapa? Karena ada lam ibtida, litaukid. Ada lam ibtida. Lamul ibtida' tadi lam yang letak di depan, yang masuk ke mubtada. Enggak, lamul ibtida' huruf. Tidak huruf, lam hal, lam nilikrot. Abdul, abdulnya apa? Mubtada' wa mu'minun. Na'tun khairun khobar. Khairun khobar. Yang kedua adalah isim-isim syarat. Ketika mubtadanya isim-isim syarat. Isim syarat. Contohnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man isim syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Allah jadikan baginya jalan keluar. Man mubtada. Man-nya adalah mubtada, isim syarat. Isim syarat mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya, nah, isim syarat itu kan ada fi'il syaratnya. Mana fi'il syaratnya? Yattaqi. Dan jawabnya adalah yaj'al. Yang jadi khabar adalah yang lebih rajin, yang jadi khabar adalah fi'il syaratnya. Yattaqillah. Di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan khabarnya adalah fi'il syarat, yattaqillah. Ada yang mengatakan khabarnya jawab syarat, yaj'al lahu makhraja. Nah, ada yang mengatakan jawabnya kedua-duanya. Yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Berapa antum tahu man di sini mubtada? barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah. Berarti kan yattaqillah di sini menerangkan si mubtada man, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah contohnya isim istifham. Isim istifham, man ja'a, siapa yang datang? Man ja'a, siapa yang datang? Man sebagai apa? Sebagai mubtada. Ja'a khabarnya, siapa yang telah datang? Boleh enggak ja'a man? Ja'a man, yang datang siapa? Ja'a man. Enggak boleh. Harus di depan. Harus di depan. Harus di depan. Bagaimana bedakan man-nya ini sebagai mubtada atau khabar? Kalau sesudah man itu adalah fi'il, ketika sesudah man itu fi'il atau jar majrur, maka man-nya mubtada. Ya, ketika man sesudahnya fi'il, fi'il lazim tentunya, fi'il. Ya. Dan ketika sesudahnya fi'il atau apa? Jar majrur atau dzaraf misalnya, maka man-nya pasti mubtada. Man ja'a, man fid dari, man fil masjidi, man amamaka, man amamaka. Maka man-nya mubtada dan sesudahnya khobar. Kalau misalnya sesudahnya adalah isim, man rabbuka, maka man-nya khobar dan rabbukanya jadi mubtada. Man rabbuka misalnya, man anta, man-nya jadi khobar, antanya jadi mubtada. Ya, man-nya jadi khobar, antanya jadi mubtada. Man anta, asalnya apa? Anta man, kamu siapa? Kamu siapa? Antanya mubtada, man-nya khobar. Kalau misalnya sesudahnya adalah fi'il muta'addi yang butuh objek, maka man-nya maf'ul bih muqaddam. Man-nya maf'ul bih muqaddam. Ya. Man apa contohnya? Man man ra'aita. Man ra'aita. Siapa yang kau lihat? Maka man-nya sini i'rabnya adalah maf'ul bih muqaddam. Man ra'aita. Siapa yang kau lihat? Man-nya maf'ul bih muqaddam. Kemudian selanjutnya yang kedua, idza kana mubtada' wal khabaru ma'rifatain aw nakiratain mutasawiyatain fi ta'rifi wa tanqiri nahwu 'ala sadiqiyun sadiqi aliyun sadiqi akbaru minka sanad sinnan aksaru minka aksaru khabarin aksaru minka tajribatan fawajib ayyakuna al mutaqaddimu wal mubtada'a Wal mutaakhiru wa al-khabara hatta la yahsula lubusul fala na'rifu al-mutada'a minal khabari. Nah, kasus yang kedua, mubtada wajib di depan didahulukan adalah jika mubtada dan khobar dua-duanya ma'rifah atau dua-duanya nakiroh, mutasawiyatain sama-sama setara, mutasawiyatain setara dalam ma'rifah, ta'rif dalam ma'rifah wa tanqir dan nakiroh. Contohnya sama-sama ma'rifah, Ali yun sodiqi, Ali itu temanku, Ali itu teman, Ali yun sodiqi, sama-sama mu, sama-sama apa? Ma'rifah. Kalau dibalik, sodiqi aliyun, nanti yang jadi mubtada sodiqinya, jadi khobar aliyunnya. Kalau aliyun sodiqi, yang jadi mubtada aliyun, jadi khobar sodiqi. Kenapa? Karena sama-sama ma'rifah. Jadi kalau satu ma'rifah, satu nakirah. Satu ma'rifah, satu nakirah. Tapi ini sama-sama ma'rifah. Ketika sama-sama ma'rifah, aliyun sodiqi, ali itu temanku. Kalau kita balik, takutnya nanti nggak ada korinahnya bahwa sodiki yang jadi mubtada, sodiki Aliyun. Kan artinya sama aja. Ali itu temanku. Berarti Ali yang mubtada kan? Kalau dibalik temanku Ali. Bisa jadi Ali Sodiki yang jadi mubtada, Ali jadi khobar karena sama-sama ma'rifah. Sodiki bisa jadi khobar bagi Ali dan sebaliknya Ali bisa jadi khobar bagi Sodiki, sehingga kalau dibalik nanti maka enggak tentu mana yang jadi mubtada, mana yang khobar. Maka haruslah yang di depan jadi mubtada. Harus di sini yang depan jadi mubtada. Wa akbaru minka sinnan aktsaru minka tajribatan. Orang yang paling baik, orang yang paling tua umurnya darimu, dia adalah orang yang paling banyak pengalamannya darimu. Ya. Akbaru minka sinnan, yang paling besar tua darimu umurnya, aktsaru minka tajribatan. Dialah orang yang lebih banyak juga pengalamannya darimu. Apa istilahnya kalau udah merasakan apa asam garamnya? Ya, katanya apa? Kalau udah tua berarti banyak pengalamannya katanya. Merasakan asam garamnya kehidupan. Ya. Nah, yang jadi saya di sini akbaru mubtada aktsaru khabar. Akbaru mubtadanya, khabarnya mana? Aktsaru. Dua-duanya sama-sama nakirah. Kenapa? Enggak ada alif lam dua-duanya. Bukan al akbaru minka sinnan. Enggak ada alif lam. Maka dua-duanya sama-sama nakirah. Maka akbaru di sini apa? Mubtada, aktsarunya khobar dan akbaru wajib didahulukan. Kalau dibalik, aktsaru minka tajribatan, akbaru minka sinnan, kebalik nanti jadi aktsaru yang jadi mubtada, akbaru yang jadi khobar. Kalau dibalik. Karena sama-sama nakirah. Maka beliau mengatakan fawajaba wajiblah an yatukuna mutaqaddim, yang berada di awal itu itulah yang sebagai mubtada. Dan mubtada dia wal mutaakhir dan terletak di akhir wal khabar. Dialah yang menjadi khabar. Kenapa? Hatta lah sudah lubsun, agar tidak terjadi, agar tidak muncul lubsun, kerancuan. Agar tidak muncul kerancuan, fala na'riful mubtada min khabar, sehingga kita tidak mengenal siapa yang mubtadanya dan siapa yang khabarnya. Tsumma salis إذا كان المبتدا موصولا على الخبر وذلك بأي قترن الخبر خبر أي قترن الخبر إلا لفظا نحو وما محمد إلا رسول أو معنى نحو إنما أنت نذير إذا المعنى ma anta illa nadhir. Nah. Yang ketiga adalah jika mubtada'nya maksurun ala khabar, dibatasi kepada khabar, batasi atas khabar. Dibatasi dengan illa atau innama, illa atau innama. Wa dzalika, jadi dia dibatasi hanyalah, ada hanyalah. Wa dzalika tersebut biayanya qatarin al khabar, khabar ya qatarin bergandengan dengan illa. Khabarnya beriringan dengan illa, baik secara lafaz atau makna. Makna maksudnya dengan lafaz innama. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Di sini yang jadi mubtada adalah siapa? Muhammad. Madun yang jadi khobar rasulun. Boleh enggak dibalik? Enggak boleh, karena di sini Muhammad ini dibatasi, Nabi Muhammad dibatasi di sini dia adalah seorang rasul. Ma sama illa namanya apa? Adatul hasr. Ada ma, ada illa, adatul hasr. Alat untuk hasr. Apa hasr? Membatasi. Tidaklah engkau wahai Muhammad kecuali engkau seorang rasul. Kalau dibalik nanti beda maknanya. Tidak ada rasul itu kecuali Muhammad. Kan beda kan? Beda kalau dimajuin ke depan rasulnya. Tidak ada rasul itu kecuali Muhammad. Nanti beda jadinya. Jadi rasul itu hanyalah Nabi Muhammad jadinya. Sedangkan yang kita mau membatasi Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul, bukan sebaliknya. Bukan yang kita batasi rasul itu seorang Muhammad. Rasul itu adalah Nabi Muhammad saja. maka Rasulun atau Muhammadun wajib di depan, karena illa atau sesudah illa adalah khobar. Innama anta nadhir, hanyalah engkau seorang pemberi peringatan. Nah, ini di surat Hud. Innama anta nadhir, jadi mubtada adalah anta, jadi khobar nadhir, ada innama di depan. Innama adatul hasr, innama adatu al hasr, alat untuk pembatas, membatasi. Hanyalah engkau seorang pemberi peringatan. Innamal a'malu binniyat, hanyalah, maknanya adalah hanyalah. Innama, hanyalah anta nadhir, engkau seorang pemberi peringatan. Nah, di sini enggak boleh dibalik, hanyalah pemberi peringatan itu adalah engkau. Innama nadhirun anta. Nah, ini enggak boleh. Karena ya kita mau membatasi si engkau ini adalah seorang pemberi peringatan, bukan sebaliknya. Nanti maknanya kebalik jadinya kalau di mubtada-nya diakhirkan. Iz karena, iz makna karena, iz al makna karena, maknanya adalah ma anta illa nadhir, engkau tidaklah wahai nabi kecuali pemberi peringatan. Maksudnya ini au makna itu bukan dengan lafaz illa tapi dengan lafaz yang lain, tapi maknanya adalah makna illa juga, yaitu dengan lafaz innama, lafaz innama. Tuma yang keempat, jika khabarnya adalah jumlah fi'liyah yang fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke mubtada, contohnya sa'idun hadar, sa'id hadir, solihun safar, solih bersafar. Falau takut damal khobar, seandainya khobar didahulukan, lal tabasal mubtada bil fa'il, maka akan ranculah mubtada itu dengan fa'il. Akan ada terjadi iltibas. Ya. Lal tabas. Ada terjadi kerancuan, apakah dia mubtada ataukah dia fa'il. Bahkan jadi fa'il jadinya. Sa'idun hadara, dibalik hadara sa'idun, sa'idun jadi fa'il. Maka sa'idun kalau kita mau dia mubtada enggak boleh diakhirkan. Enggak boleh diakhirkan. Kita masuk ke wujub taqdimil khobar. Kebalikan sekarang. Khobar yang wajib depan, mubtada yang wajib di belakang. Taqdimu, karena sebagai fa'il ya jibu takdimu khabaru kiratan nama maka maradun ama maka. Nah, wajib mendahulukan khobar. Wajib mendahulukan khobar empat tempat juga, empat tempat semua ya. Wajib menghapus mubtada empat tempat, wajib menghapus khobar empat tempat, wajib mendahulukan mubtada empat juga, wajib mendahulukan khobar empat juga, semuanya empat. Wajib mendahulukan khobar atas mubtada di empat tempat. Yang pertama, jika khobarnya dzaraf atau jar dan majrur, kita singkat jadi syibhu jumlah. Jika khobarnya syibhu jumlah, sedangkan mubtada-nya nakirah. Mubtada-nya adalah nakirah. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka itu, hati-hati orang munafik itu terdapat penyakit. Ama maka ustadun, di depanmu ada ustad. Maradun sama ustadun adalah dua mubtada yang tidak boleh dimajukan. Maradun fi qulubihim, ustadun amamaka. Kenapa? Karena dia nakira. Khobarnya jar majrur atau dzaraf, sedangkan mubtada-nya nakira. Maka tidak boleh. Tapi apakah semua nakira tidak boleh didahulukan? Nakira yang tidak boleh didahulukan adalah nakira yang tidak disifati dan tidak dikasih mudhaf ilaih. ya, nakirah yang tidak dikasih sifat dan nakirah yang tidak dikasih mudhaf ilaih. Maka nakirah yang seperti ini yang tidak boleh didahulukan. Sedangkan kalau nakirahnya disifati, maka ini boleh. Maka ini boleh. Misalnya, amamaka ustadun, ustadun, apa? Ustad yang baru. Ya boleh. Amamaka ustadun jadidun. Boleh enggak ustadun jadidun amamaka? Boleh. Karena sekarang sudah dikasih sifat. Karena sudah dikasih sifat. Atau dikasih mudhaf ilaih, maka boleh. Nah, ada mustawwil. Ada mustawwilat. Suma, asani. Tapi tadi kalau ma'rifah gimana? Ma'rifah? Boleh. Ma'rifah boleh. Ma'rifah atau nakirah yang dikasih sifat, nakirah yang dikasih sifat atau dikasih mudhaf ilaih, maka boleh di depan, boleh di akhir. Asani. Ism istifham mudhaf ilaih. Nah, yang kedua adalah jika khobarnya termasuk lafaz-lafaz yang memiliki sodaroh di dalam kalam. Ya. Jika khobarnya adalah lafaz-lafaz yang memiliki sodaroh. Apa tadi sodaroh? Ya, harus di depan, fil kalam, di dalam kalimat. Contohnya adalah isim istifham. Isim istifham. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan? Gimana kita tahu kaifanya khobar? Halukanya mubtada. Kenapa? Gimana taunya kaifanya khobar? Halukanya mubtada. Mudahnya dia dari jawabannya. Jawabannya apa? Kaifa haluka misalnya? Hali, kalau apa kalimat lengkap misalnya. Hali keadaanku baik misalnya. Hali khair. Berarti kaifa di sini nanti ketika dijawab, ketika dia jadi jawab nanti digantikan dengan lafadz bi khair misalnya, atau apa maridun misalnya, atau sahihun dan lain-lainnya, maka kaifa jadi khobar. Kaifa haluka asalnya adalah bagaimana kabarmu. Yang jadi, kalau dari artinya pun, bagaimana kabarmu. Yang jadi mubtada siapa? Yang jadi mubtada atau yang diceritakan siapa? Kabarmu bagaimana? Misalnya kan, kabarmu bagaimana? Berarti haluka yang mubtada, kaifanya yang khobar. Gak mungkin kaifanya yang mubtada. Nah, kaifanya yang mubtada. Bagaimana kabarmu? Bagaimana adalah kabarmu? Kabarmu itu bagaimana? Jelas ya, kaifanya jadi khobar. Aina kitabu? Aina kitabu? Bukumu itu di mana? Kitabnya mubtada, ainanya khobar. Itu bisa juga kita lihat dari jawabannya. Jawabannya nanti apa? Aina al-kitabu? Al-kitabu fi apa misalnya? Fil maktabi. Fil maktabah. Berarti aina nanti ketika jawab digantikan dengan misalnya fil kitabi atau al-kitabu ala apa misalnya dan lain-lain. Maka aina khobar, al-kitabu mubtada. Boleh enggak al-kitabu aina? Kitabu aina? Enggak bisa. Dimana? Kenapa? Karena aina isim istifham memiliki sodaroh dalam kalam. Matal imtihanu? Kapan ujian? Ujian itu kapan? Nah, mata khobar al-imtihanu mubtada. Maka jawabannya nanti gimana? Matal imtihanu? Al-imtihanu ghadan. Ghadan. Kaifa, maka kaifa ism istifham, isim istifham fi mahalli raf'in khobar. Di posisi rofa, di tempat rofa sebagai khobar. Kenapa? Karena dia isim mabni. Nah, isim istifham, isim mabni. Ismu istifhamin mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Wahaluka mubtada muakhir. Begitu guys, seterusnya. Aina ismu istifham mabniun 'alal fathhi fi mahalli raf'in khabar, dan mata juga seperti itu. Tapi mata mabniun 'alas sukun. Salis. Ya. Ya qatarona. Ya qatarinu. Ya qatarona, ya qatarinu. Bi ayyi ya qatarina. Ya qatarina. Al-mubtada'u fa'il. Al-mubtada'u Yang ketiga, kapan khobar wajib didahulukan, yaitu jika khobarnya dibatasi di atas mubtada, kebalikan sama yang sebelah, yaitu jika mubtadanya diiringi dengan illa, baik secara lafaz atau dengan makna, yaitu dengan innama. Ma khaliqun illallah, tidak ada pencipta itu kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ma khaliqun illallah. Yang jadi khobar Allah atau khaliqun, ya? Khaliqun, khobar. Allahu mubtada muakhar, mubtada diakhirkan. Karena kenapa? Jelas Allahu yang ma'rifah, khaliqun yang nakirah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allahu mubtada, khaliqun mubtada muakhar, khaliqun khobar. Kadang boleh enggak didahulukan mubtada-nya di depan? Enggak boleh, karena nanti berbeda artinya. Tidaklah Allah itu kecuali pencipta nanti jadi. Kalau ma Allahu illa khaliqun, tidaklah Allah itu kecuali pencipta. Ya, beda dengan tidaklah pencipta itu kecuali Allah. Beda maknanya. Atau secara makna dengan innama. Hanyalah innama mahmudun may yajtahidu. Hanyalah orang yang terpuji itu may yajtahidu. Orang yang sungguh-sungguh. Innama masuk innama sini, innama masuk ke siapa? Ke khobar. Mahmudun, mahmudun. Khobar atau mubtada? Yang jadi mubtadanya man yajtahidu. Hanyalah orang yang bersungguh-sungguh itulah yang dipuji. Hanyalah yang dipuji, kebaliknya jadi. Hanyalah orang yang dipuji itu orang yang bersungguh-sungguh. Berarti orang yang tidak bersungguh-sungguh enggak boleh dipuji. Hanyalah yang dipuji itu terpuji orang yang bersungguh-sungguh. Mahmudun khabar man mubtada. Karena kenapa? Mahmudun karena dia mengabarkan di sini. Nah, dia mengabarkan isim mushtaqnya. Dia adalah isim mushtaqnya sebagai khabar, isim maf'ul. Nah, dia nakirah. Sedangkan man di sini isim mausul ma'rifah. Dialah yang jadi mubtada. Ya jitahidu silah mausul. Summa nah, yang keempat adalah jika mubtada'nya memiliki dhamir yang kembali ke syai'in min al-khabar, kepada sesuatu yang ada di dalam khabar. Ya. Ketika mubtada, ketika di dalam mubtada ada dhamir. Dalam mubtada ada dhamir yang kembali ke khabar. Khabarnya berarti di depan. Jadi ada dhamir di belakang. Ada mubtada, terus ada dhamirnya. Dan dhamir ini balik ke depan. Depannya yaitu mubtada, khabar. Dan di depannya adalah khabar. Kenapa? Karena hukum asalnya mubtada dhamir kembali ke mana? Ke depan. Dhamir kembali ke depan. Fiddari sahibuha. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Fiddari sebagai apa? Khobar sahibuha mubtada. Boleh enggak sahibuha fiddari? Nanti hanya kembali mana? Ke belakang. Nah, di sini terlarang, di sini ha kembali ke belakang. Dhamir kembali ke belakang yang mana dia mutaakhirun lafzan wa rutbah. Lafzan sama rutbahnya di akhir, maka ini terlarang. Enggak boleh. Contohnya lagi adalah afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha. Surat Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah di hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya? Ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Sudah ada gembok-gemboknya, kunci-kuncinya. Am 'ala qulubin aqfalha? 'Ala qulubin sebagai apa? Khobar aqfalha mubtada. Ada enggak dhamir di mubtada? Ada dhamir ha kembali ke khobar, yaitu kembali ke sesuatu yang ada di khobar, yaitu qulubin. Maka di sini tidak boleh mubtada diawalkan, harus diakhirkan. Selesai pembahasan mubtada dan khobar ya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang an-nawasikh. Nawasikhul mubtada wal khobar, yaitu apa-apa saja yang bisa mengubah hukum mubtada khobar. Ada berapa? Ada tiga. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, sama zonantu tazonna wa akhwatuha. Sekarang kita masuk ke kana wa akhwatuha. Sangat panjang kana wa akhwatuha sampai halaman 25 ini. 425 semuanya kana. Tambah pernak perniknya nanti ada. Kana wa akhwatuha, ada kada wa akhwatuha, ada nanti apa huruf-huruf yang beramal seperti laisa. Ya. Ada tiga pembahasan inti sini. Kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, sama huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. 6. Fa'alun fatarfa'u awwala maf'ul ismaha maf'ul juga tansibu as-saniya maf'ul khabaroha. Nah, kana dan akhwatnya dan saudari-saudari dan akhwat. Kenapa enggak ikhwannya? Kana dan saudara-saudaranya. Ya, kana dan saudari-saudarinya ini perempuan. Mereka apa? Kenapa? Perempuan. Muannas semua. Mereka muannas. Mereka semuanya muannas. Qala al-mu'allif kana dan akhwatnya adalah af'alun fi'il. Yang masuk kepada mubtada dan khobar. Masuk ke mubtada khobar. Ya. Fatarfa'ul awwala. Maka dia kana merafakkan yang awal. Wa yusamma ismaha. Dan disebut. Atau diberi nama. Dengan isimnya. Isim kana. Ya. Yang pertama mubtada berubah nama jadi isim kana. Wa tansibu tsaniyah dan menasabkan yang kedua. Wa yusamma dan diberi nama dengan khabarnya, khabar kana. Contohnya adalah wa kana Allahu sami'an basira. Ini di surat An-Nisa ayat 134. Maka na yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabat dunya wal akhirah. Maka na yuridu maka na yuridu fa indallahi thawabat dunya wal akhirah. Apa? Mana lupa? Maka na yuridu thawabat dunia fa'indahu thawabat dunia wal akhirah wa kana Allah sami'an basira. Ya. Wa kana Allah sami'an basira adalah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Asal mubtada'nya apa? Allahu sami'un basirun. Allahu sami'un basirun. Dimasuki lafaz kana, maka jadi kana Allahu sami'an basiran. Allahu menjadi ismu kana, sami'an menjadi khabaru kana awal, khabar kana yang pertama, dan basiran menjadi khabar kana yang kedua. Tsumma kita masuk ke akhwatu kana. Akhwatkana ada berapa jumlahnya? 4 tambah 4 12 plus kananya 13 jadi. Kana ini saudarinya ada 12. Ada ahsa subhat hadalla bata soro laisa mazala mafaka mafatiha mabriha madama. Watusamma hadhi dan ini fil-fil ini semuanya tusamma disebut juga dengan fil-fil nakis. Disebut dengan fil-fil nakis. Karena dia masuk ke mubtada dan khobar. Masuk ke membutuhkan isim dan khobar. Summa ma'ani kana wa khawatiha. Khawatiha. Apa atofnya ke kana dan kananya mudhaf ilaih. Ma'ani kana wa khawatiha. Ittisaf al-musnad. Musnadi mudhaf ilaih. Musnadi fil madhi. Untuk Ridon. Nah, yang pertama adalah kana, yaitu mensifati musnad ilaih kepada musnad. Mensifati musnad ilaih kepada musnad. Siapa musnad ilaih? Isim kana. Musnad khobar kana. Fil madhi, dalam waktu lampau. Dalam waktu lampau. Contohnya kuntu maridon. Di waktu lampau terus selesai. Kuntu maridon. Aku dulu sakit. Aku dulu sakit. Atau waktu dia kuno ala wajib dawam. Waktu dia kuno tapi boleh jadi. Ya, kot masuk ke fi mudhari berikan faedah. Apa? Taklil. Dan terkadang dia ala wajib dawam. Maknanya adalah dia bermakna apa? Dawam. Bermakna dawam. Terus menerus. Tidak terputus. Contohnya wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu terus menerus, senantiasa maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, bukan terputus apa? Dulu Allah mengetahui, maha bijaksana sekarang enggak ya. Tapi itu terus menerus. Kalau biasanya kalau masuk ke lafaz Allah maka jelas maknanya adalah ala wajhi ad-dawam. Tsumma amsa subhan. Apa ini? Nah, yusbihu. Mu'minan. Wa yumsi kafiran. Nah, amsa yaitu ittisabuhu, ittisafuhu bihi. Maksudnya apa? Mensifatihu. Hu sini siapa? Fuhu bihi. Bihi, hunya kembali ke musnad ilaih, kembali ke kana di atas. Bihi, hinya kembali ke musnad. Maksudnya mensifati isim amsa ke khobar amsa di waktu sore. Waktu sore. Mensifati isim amsa ke khobar amsa di waktu sore. Contohnya yusbihur rajul mu'minan. Pada waktu pagi seorang itu beriman. Wa yumsi kafiron. Tapi pada waktu sore dia kafir. Wa yumsi kafiron. Pada waktu sore. Kafiron. Kafiron khobarnya. Yumsi ini mudhari' dari amsa. Sini isimnya adalah apa? Dhamir mustatir huwa dan kafiron khobar. Hadis ini potongan dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Muslim. Yaitu badiru bil amal. Bersegera kalian beramal sebelum datangnya apa? Fitnah seperti 8 malam. Pada waktu fitnah tersebut apa? Ada seorang yang pada paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Ada sebaliknya. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Karena menjual agamanya untuk dunia. Kemudian asbaha. Asbaha. Ittisaf. Isti'al. Sallallahu alaihi wasallam. Junuban. Asbaha yaitu mensifati isim asbaha ke khobarnya di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW itu pada waktu pagi, pada suatu waktu pagi dia junub min ghairi, yaitu ketika bulan Ramadan Nabi junub, kemudian pada waktu paginya, tapi habis itu Nabi lanjut puasa. Ya, ini diriwayatkan oleh Muslim. Min ghairi hulmin tsumma yusbih. Ya, jadi saya sini yusbihu junuban pada waktu pagi. Siapa yang pada waktu pagi sini? Nabi junuban. Maksud khabarnya itu dalam keadaan junub. Adha. Apa lagi? Sudah selesai. Pulang lagi. Adha. Ibtisaf. Ibtisaf. Maksudnya ifti'al. Ibtisafuhu bihi fidduha. Fidduha. Fidduha sebenarnya salah tulisannya harusnya. Alifnya maksur. Alifnya bengkok. Nahu. Adha adhal fatir nasyiqa. Ini borong sama ghallas. Ghallas ittisafuhu bihi waqtan. Waqtan dhilli. Wadhalika yakunu naharu. Nahu ghallal hawa'u harun. Harun. Tashdidi ra. Adha yaitu min sifati isim kekhobar di waktu duha. Adhal faqiru nasyita. Ini sama kayak contoh di Yasar 2. Ini perjalanan orang kafir. Orang fakir. Orang fakir di waktu duha dia rajin. Orang fakir itu waktu duha dia rajin. Ya. Dhalla yaitu mensifati isim kekhobar di waktu siang, yaitu wadzalika yakunu nahar, yaitu pada waktu siang. Dhalla al-hawa'u harra, pada waktu siang udara itu panas. Harun panas. Rumah bata sama sorong. Bata. Itisofu bihi waktal mabiti. Wadhalika yakunu laylan nahu batal faqiru hazinan. Soro litahwil. Litafa'ul. Litahawul. Tahawuli. Litahawuli nahu soral faqiru waniyan. Bata mensifati isim kekhobar di waktu mabit, waktu malam. Wadhalikan tersebut yaitu yakunu lailan, pada waktu malam. Contohnya bata faqiru hazina. Si fakir tadi di waktu apa? Duha dia apa? Semangat. Tapi di waktu malam dia sedih. Habis itu dia berdoa dan sholat pada waktu malam, tahajud. Habis itu soro, jadilah dia ditahawul. Soro ditahawul berubah soro faqiru ghaniyan. Akhirnya al-faqir tadi jadi kaya. Akhirnya dia jadi kaya. Waktu duha dia rajin, karena dia rajin. Jadi dia enggak hanya minta-minta. Dia enggak minta-minta, tapi dia bekerja mencari sendiri. Tapi pada waktu malam dia berdoa kepada Allah, doa yang sungguh-sungguh, sehingga doanya pun dikabulkan. Soro faqiru waniya, jadi dia kaya. Semua soro itu berubah ya menjadi. Nah, lais. An-nafyu fil-hari. Nahu lastu lastu qawilan. Sajala waman fakka kafa. Waman fakka. Waman fakka. Subama fatia. Waman barita. Istimraru ittisafu fi istidafilan. Istimraru ittisafu ittisafi musnadi ilaihi bil musnadi. Nahu wa'usani bisolati. Wa'usani bisolati bisolati madum tuhayya ay muddata hayati. Kemudian setelahnya adalah laisa, yaitu menafikan fil hal, di waktu sekarang. Menafikan waktu sekarang. Lastu tabiban, aku sekarang bukan seorang dokter. Lastu tabiban. Mazala mafaka mafadir mawariha adalah untuk limula zamah, untuk senantiasa menyertai musnad ke musnad ilaih. Ya, senantiasa terus menerus mulazamahnya musnad kepada musnad ilaih. Mulazamahnya musnad atau isim ke khobar. Isim ini terus menerus, ya, terus menerus seperti khobarnya, terus menerus atau apa selamanya seperti itu. Mazala Ali al-Qawiyyan, Ali mazala senantiasa kuat. Ali itu senantiasa kuat. Ali senantiasa kuat. Madama serangan madara is istimrar utisafil musnad ilahi bil musnad, yaitu istimrar berapa? Terus menerusnya, terus berlanjutnya itisafil musnad, pensifatan musnad ilah ke musnad, pensifatan isim ke khobar. Terus apa bedanya mazala, mafaka, mafati'a, mabariha? Nah, kalau madama ini apa namanya, yaitu jangka waktunya muddatan mahdudah, jangka waktunya situ tertentu, untuk menjelaskan suatu jangka waktu, pada satu jangka waktu tertentu. Contohnya adalah wa usani bis salati waz zakati madum tu hayya. Ini di surat Maryam, ya. Maryam itu ucapannya siapa? Nabi Isa. Wa usani bis salah, dan Rabbku mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat madum tu hayya, selama aku hidup. Selama aku hidup. Ai muddata hayati. Apa madum tu hayya? Nanti kita bahas di bawah. Yaitu muddata hayati. Muddata apa? Sepanjang waktu hayati. Sepanjang waktu hidupku. Sepanjang waktu kehidupanku. Summa surutu ba'di akhwatikana wahid yus'aratu izala wa bariha wa fatta wa fatia ayyatakadda maha nafiyun au syubhat au syubhu au syubhu nahnu wala yazaluna mukhtalifin lan nabraha alaihi akifain mangfatka at-talibu mujiddan mafatia al-maridu na'iman. Syarat dari sebagian akhwat kana, disyaratkan untuk zala, bariha, infaka dan fatia an yataqaddamaha mendahulunya nafi, itu didahului oleh nafi, atau syibuhuhu, atau yang seperti nafi, atau yang mirip syibuhun nafi, mirip dengan nafi, yaitu nahi, larangan dan doa. Syibuhu nafi yaitu larangan dan doa. Jadi disyaratkan untuk zala, bariha, infaka dan fatia ini, maksudnya syaratnya apa? Syarat dia beramal seperti kana. Syarat dia bisa beramal seperti kana, yaitu harus diawali oleh nafi, huruf nafi, ma, la, lan misalnya, atau syibhu nafi, ya, atau syibhu nafi, la nahiyah misalnya, atau la doa. Contohnya, wala yazaluna mukhtalifina, mereka itu senantiasa berselisih. Ini di surat Hud ayat 118. Walau syaa Rabbu kala ja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Seandainya Rabbu menginginkan, maka Allah akan membuat manusia itu bersatu jadi satu umat. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih. illa mar rahimah rabbuk, kecuali yang Allah rahmati. Nah, di sini yazalun, pertama yazalun adalah apa? Mudhari' dari zala. Zala yazalu. Zala yazalu. Di sini didahului apa? La nafi. La nafi. Isimnya mana sini? Isimnya adalah dhamir waw. Mereka, khabarnya mukhtalifin. Khabarnya mukhtalifin mansub. Contohnya adalah bariha lan nabaraha alaihi akifina. Dalam surat Thaha, surat Thaha. Lan nabaraha, kami akan senantiasa alaihi di apa? Di patung anak lembu tersebut akifin. Berdiam di sana, menyembahnya. Ya. Menyembahnya. Ini ketika Nabi Harun memerintahkan mereka untuk berhenti dari menyembah apa anak lembu tersebut yang dibuat oleh Samiri. Tapi mereka menjawab apa? Qalu lanna baraha alaihi akifin hatta yarji' ilaina Musa. Sampai Musa balik. Syai ini adalah lanna baraha, di sini nabaraha mudhari' dari bariha yabrahu. Bariha yabrahu. Tapi di sini dia didahului apa? Lan. Lan ini huruf nafi. Lan huruf nafi. Yang jadi isimnya siapa sini? Dhamir nahnu. Dhamir mustatir nahnu. Yang jadi khobar. Akifin mansub. Manfaqat talibu mujiddan. Senantiasa si murid itu. Ya, murid itu mujiddan. Mana mujiddan? Mulia sini, mulia. Tapi di sini, walaupun entah mujiddan atau yang lain, pemajidan, pemujudan. Ya, senantiasa murid itu mujiddan. Nam infaka harus didahului oleh ma, harus didahului oleh nafi, harus didahului oleh nafi. Ma fati al maridu naiman, senantiasa si murid itu, murid, orang yang sakit itu tidur. Orang sakit itu terus menerus tidur. Orang sakit itu terus menerus tidur. Fatihah harus didahului oleh ma, harus didahului oleh nafi. Jadi yang pertama zala bariha infaka dan fatihah ini harus didahului oleh nafi atau syibuhu nafi sehingga dia bisa beramal seperti kana. Dua, umma. Yang kedua disyaratkan didama. Fidama ya, bukan fidani. Soalnya i'rab apa? Hikayat. I'rab hikayat. Fidama. Nah, ya fi'nya dama. Nah, dama fi'. Disyaratkan di dalam dama itu anta taqaddamaha mendahuluinya ma. Tapi ma apa? Ma masdariyah adz-dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Ya, bukan ma nafi di sini, bukan huruf nafi, tapi ma masdariyah dzarfiyah. Apa itu ma masdariyah dzarfiyah? Yaitu ma yang menunjukkan waktu dan dzarfiyah menunjukkan tempat masdariyah. Masdariyah berarti apa? Yang apa? Ditakwil jadi masdar. Sedangkan dzarfiyah menunjukkan jangka waktu. Jadi maknanya fungsinya itu. Seperti firman Allah Taala surat Maryam, wa usani bis-salati waz-zakati madum tu hayya, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku, memerintahkanku untuk salat zakat selama aku masih hidup. Apa tadi takdirnya? Madumtu hayya muddata hayati. Kenapa bisa muddata hayati? Karena ma-nya itu ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah adz-dzarfiyah. Karena ma-nya masdariyah, maka madama ditakwil jadi apa? Madama ditakwil jadi muddah atau ya mud apa? Sebenarnya Kalau takbir yang lain ya, madum tu hayyan. Di yang lain mungkin ini yang lebih tepat, yaitu muddatan dawami hayya ya. Ya, muddatan dawami hayya. Nah, yang lebih tepat takdirnya adalah muddatan dawami hayya. Muddatan ini apa artinya? Selama waktu ya. Selama waktu. Dawami aku terus menerus. Aku terus menerus hidup ya. Jadi ini takdirnya. Madumtu. Ma-nya dari apa? Ma'al masdariyah az-zarfiyah. Masdariyah az-zarfiyah ini biasanya artinya selama. Masdariyah az-zarfiyah itu maknanya selama, selama waktu. Karena dia az-zarfiyah, maka di sini ada waktu, ada takdir mudah. Ada takdir mudah. Ini karena apa? Karena ma-nya apa? Ma-nya adalah mas atau dzafiyah. Karena ma-nya dzafiyah. Ditakdirkan dawami kenapa? Karena ma-nya apa? Masdariyah. Ma-nya masdariyah. Kenapa? Dama. Masdar dama apa? Dama yadumu dawam. Dama yadumu dawam. Maka ditakdir dawam. Ya-nya dapat dari mana? Dari tunya, dari saya. Hayya khobar. Hayya adalah khobar. Jadi disyaratkan untuk dama. Disyaratkan untuk dama. Yaitu harus jauh lebih ma. Masdariyah lorfiyah. Ma masdariyah adzorfiyah. Banyak ya mama sekian luar biasa. Apa contohnya? Apa ya? Yang di hadis terkenal itu apa? Tilana cari. Mama sudah luar biasa ini. Jadi ma ini ma bisa masdariyah. Ma masdariyah. Tapi terkadang dia menunjukkan luar biasa, terkadang enggak. Ma masdariyah contohnya apa? Sering anak kasih apa? Wa idza qila lahu aminu kama amanan nas. Kama amanan nas ini mama apa? Ma masdariyah ya. Kama amanan nas. Aminu kama amanan nas. Apa takdirnya? Aminu kama amanan nas. Sini kama amanan ma-nya ma masdariyah. Mamas dariyah berarti ditakwil, dirubah, ditafsirkan ini menjadi apa? Masdar. Jadi apa? Ka'iman. Ka'imani nas. Ka'imani nas ya. Nah, maka ini mamas dariyah juga. Tapi mamas dariyahnya dzarfiyah enggak? Ada enggak selama waktu di sana? Sebagaimana? Enggak ada. Jadi itu mamas dariyah biasa. Tapi ma yang masuk ke dama ini mamas dariyah dzarfiyah. Jadi ma masdariyah terbagi dua. Ada ma masdariyah yang dzarfiyah dan ada ma masdariyah yang bukan dzarfiyah. Termasuk ke aksa mukana. Cerahku. Assalamualaikum. Awal mala yang sawafu bahwa laisa wa nama wa la yakin umma al-muruhi wal makhluk. Ma ya tasawafu tasawufan sarafu. Ma ya tasawafu tasawufan taman. Bimakna an-nahu makhluk al-kamari bahwa kana ma'asbaka amsa zulla bata sawa. Ma yatasarrafu tasarrufan naqisan bima'na annahu ya'ti minhu al-madhi wal-mudhari' wa huwa bazala mutaqqa ma qadiyya wa qadra. Nah, pembagian kana dan akhwatnya terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah yang tidak bisa ditasrif sama sekali. Yang enggak bisa ditasrif. Mala yatasarraf, ay jamid. Jadi fi'il jamid. Yaitu laisa dan dama. Laisa sama dama. Enggak bisa laisa yal yasi. Dan dama. Tapi maksudnya dama di sini adalah ketika dimasuki ma tadi ya. Ketika dimasuki ma masdarih dzarfiyah tadi, maka dia enggak bisa ditasrif. Madama, mayada, yadumu. Tapi damanya sendiri bisa ditasrif. Dama, yadumu, dawaman, daimun. Ya, kalau dama sendiri bisa ditasrif, tapi ketika dimasuki ma, tadi karena dia ma masdariyah, masdariyah, maka dia jadi jamid. Maka dia jadi fi'il madi saja. Madama saja. Enggak boleh ma yadumu. Hanya madama. Fala ya'ti minhu al-mudhari' wal-amru. Maka tidak datang dari keduanya mudhari' dan amarnya. Kani kerja jamid fiil tidak bisa ditasrif. Yang kedua bisa ditasrif dengan sempurna. Maknanya apa? Datang darinya fiil yang tiga, yaitu madi, mudore dan amar. Yaitu kana, kana yakunu kun, asbaha, yusbihu, asbih, amsa yumsi, amsi dhalla, yadhillu dhilla, bata, yabitu, bit, soro, yasiru, sif. Ada madi, mudhari' dan amar. Ada kurang satu lagi yaitu apa yang kurang di sini? Adha, adha kurang. Adha sekali. Adha yudhi, adhi. Itu ya. Jadi yang tasarruf ta yaitu karena tambah yang lima hubungan yang waktu itu tambah toro. Sedangkan yang bisa dikasih dengan tasrif kurang, tasrifnya kurang, yaitu datang madi dan mudhari' aja, enggak ada a amarnya, enggak ada amar, hanya ada madi dan mudhari'. Yaitu apa? Mazala manfaqa mafatiha ma bariha, yaitu fil-fil yang didahului oleh ma yang apa? Bermana istimror itu. Ya, empat fil bermana istimror yaitu zala, manfaqa, fatiha dan bariha. Maka maka hanya bisa ditasrif madhi dan mudhari'. Mazala la yazalu. Manfakka la yanfakku. Ma fatia la yafta'u. Ma bariha la yabarahu. Kita masuk ke kana dan akhwatnya tamah dan nakis. Nah, targetnya selesaikan. Ya. 10 menit lagi. Sekitar 10 menit. Nah. At-tammatu fataktafi tahtaju ila khabarin illa salasati illa salasata mustasna alim minha annaqsu tarid falam tarid tarid tam matan tam matan alam tadi tam bahwa atau wahia mafatiha mau alam yasha lam yakun subhanallahi hina tumsuna وحين تصبحون ما دامت السماوات والأرض طير نام وهجع نعم كان dan akhwatnya yang sempurna, yang tam dan nakis dan kurang. Qad takunu hadhihi al-af'al, terkadang fil-fil ini takunu tamma, dia apa? Tam, dia sempurna. Sempurna, fataktafi bil fa'il, maka dia cukup mencukupkan diri dengan fa'il saja. Mencukupkan diri dengan fa'il saja, wala tahtaju ila khabarin, dan dia tidak membutuhkan kepada khabar. Hanya cukup dengan fa'il. Tidak butuh ke khabar. Kalau butuh khabar namanya apa? Nakis. Kalau enggak butuh khabar, tam. Fiilnya tam. Kalau butuh khabar namanya fiilnya nakis, butuh kho. Kalau tidak butuh khabar namanya tam. Illa salasat af'al, kecuali 3 fiil dari 14 atau 13 fiil tadi, kecuali 3 fiil yang qad lazimatin naqsa. Sungguh dia melazimi selalu nakis. Ada 3 fiil yang selalu nakis, falam tarid tamata, maka dia tidak datang, tidak pernah datang dalam keadaan tamah. Ada 3 fiil di antara 14, 13 ini, ada 3 fiil yang apa? Pasti dia itu apa? Pasti dia nakis. Yaitu apa? Mafati'a, mazala, sama laisa. Jadi sisanya ada 10 lagi, atau ya 10 lagi, 13, 10 lagi apa? Bisa tam, bisa nakis. Contohnya kana, fakaifa kana aqibatul mukadzibin. Fakaifa kana aqibatu al mukadzibin. Di sini yang pertama contohnya, kalau diambil dari Al-Qur'an, maka ini tidak ada ayat fakaifa kana aqibatul mukadzibin. Ini adanya apa? Kalau di surat Al-Imran, fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, bukan fakaifa kana. Kalau di surah Al-An'am, summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Di surah Az-Zukhruf, fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi enggak ada yang lafaz, kalau misalnya beliau ngambil dari ayat, maka di sini enggak ada ayat yang fakaifa kana, yang dihoi dengan fakaifa kana. Tapi yang ada fangzuru atau fangzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi ya itu ya. Allah mungkin ini bisa pukul pola atau beliau hanya bisa jadi apa namanya? Tidak merujuk lagi ke ayatnya ya, ke ayat aslinya. Atau bisa jadi ini enggak ditunjukkan beliau mengutip ayat, atau bisa jadi tidak mengutip ayat. Fakaifa kana aqibatul mukadzibin, maka bagaimanakah kana aqibatul mukadzibin? Bagaimanakah jadinya akibat orang-orang yang mendustakan itu? Yang dikait di sini adalah aqibatu di sini sebagai apa? Fa'il bagi kana. Fa'il bagi kana. Tidak butuh khobar di sini. Tidak butuh khobar. Al-mukadzibin khobarnya bukan mudhaf ilahnya. Enggak ada khobarnya. Nah, ini menurut salah satu i'rab. Ada i'rab yang lain dari ayat ini, yaitu kaifanya kita anggap kananya adalah nakis. Kalau kananya dianggap nakis, kaifanya khobar kana. Kaifa yang jadi khobar kana muqaddam. Ya. Nah, di sini ulama ada yang i'rabnya kananya nakis dan ada yang mengatakan kananya tam. Kananya tam. Kalau kananya nakis, maka akibatu sebagai fa'il dari kana, sedangkan kaifa sebagai halnya. Sedangkan kalau kananya tam, maka kebalik. Kalau kananya nakis, kaifa adalah khobarnya, kaifa sebagai khobar, akibatu sebagai isim kana. Sedangkan kalau kananya tam, maka akibatu sebagai fa'ilnya, sedangkan kana hanya sebagai hal. Sebagai hal. Nah, lihat di i'rabnya seperti itu. Bisa kana di sini nakis, bisa tam. Contohnya yang nakis yang lain adalah masih kana. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, ini kaidah masalah takdir atau masyiah. Apa saja semua yang Allah kehendaki itu kana, maka dia akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki, maka dia tidak akan terjadi. Karena di sini hanya butuh fa'il, yaitu siapa fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa. Ada khobarnya? Enggak ada khobar. Wa ma lam yasha' lam yakun. Lam yakun sama, hanya butuh fa'il saja dhamir huwa, tidak ada khobarnya. Karena di sini dalam keadaan tam, karena kananya adalah tam, sempurna. Karena kana bimana hadasa, karena bimana hadasa terjadi. Contohnya adalah amsa sama asbaha. Amsa sama asbaha, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ini surat Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah, Maha Suci Allah, ketika kalian masuk waktu sore dan ketika kalian masuk waktu subuh, masuk waktu pagi. Tumsum di sini fi'il tam atau nakis? Fi'il tam. Amsa di sini tidak ada khobarnya, cuma ada fa'ilnya. Amsa yumsi tumsum. Kenapa? Karena amsa bimakna adkhala fil masa. Karena amsanya maknanya bukan, maknanya di sini adalah masuk waktu sore. Hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis subah. Ya, tusbihun bimakna apa? Kalian masuk waktu subuh. Khalidina fiha, sebenarnya adalah madama, dama. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Ya, nanti kita bahas selanjutnya di contoh selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.